أقسم الله سبحانه بوقت الفجر. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan waktu fajar. Walayalin ashr. Dan demi malam-malam yang ke-10. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang 10. Ay wa layalin ashri awal min Dzulhijjah. Yaitu malam-malam 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa ma syarafat bihi. Dan segala kemuliaan yang ada di dalam malam-malam tersebut. Terkait dengan ayat yang kedua, barakallahu fikum. Walayalin ashrin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang 10. Di sana ada penafsiran yang dimaksud malam yang ke-10 di sini adalah malam 10 Ramadan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa fi layalin ashr Ramadhana Lailatul Qadr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini ketika menyebutkan malam-malam yang 10, yaitu malam yang 10 di bulan Ramadan, malam terakhir. Yang sekarang alhamdulillah kita masih menjalani. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin. Yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam-malam yang 10. Menunjukkan betapa agungnya kedudukan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mana di malam harinya kita disyariatkan untuk beribadah, menghidupkan malam-malamnya. Karena Rasulullah SAW kita dakhala al-ashra al-awakhir ahya laylah syadda mi'zarah wa aifaz ahlah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dulu Rasulullah alaihi salatu wassalam kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, yakni tidak tidur, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, suatu kinayah, ungkapan kesungguhan Rasulullah alaihi salatu wasalam di 10 terakhir bulan Ramadan, dan beliau juga membangunkan istri-istri beliau. Dan ini termasuk sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ketika 10 terakhir Ramadan, ya, membangunkan istri-istri, ya, untuk ikut beribadah di malam hari, meraih keutamaan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Masyaallah wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita beribadah selama 1000 bulan, beribadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya, maka itu masih kalah keutamaannya. Masih kalah pahalanya dibandingkan seorang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, satu malam saja. Sehingga sampai para salaf bersemangat, ya, mereka mengatakan kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu ada dalam satu tahun, niscaya kami akan mencarinya. Ya, Sepanjang tahun kami akan mencarinya Lailatul Qadar. Terus bagaimana kalau Lailatul Qadar itu cuma dalam 10 hari terakhir Ramadan? Ya, dalam rentang 10 hari terakhir Ramadan. Maka kami lebih bersemangat lagi. Fata dimana assalamualaikum. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir rahimahullah, ya, siyamu akhir Ramadan alladhi huwa rukun min arkanil Islam. Ya, wa fi nahariha, dan di siang harinya 10 terakhir Ramadan, ya, kita disyariatkan untuk berpuasa di akhir acara Ramadan ini, yang mana ini merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Baik. Jadi di sini ada dua penafsiran, malam yang 10 di sini ada yang mengatakan malam 10 terakhir Ramadan, ya, dan juga ada yang menyebutkan malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Masyaallah rahiman wa rahimakumullah, dan dua-duanya memiliki keistimewaan. Ya, dua-duanya memiliki keistimewaan. 10 pertama bulan Dzulhijjah keistimewaannya luar biasa, 10 terakhir malam Ramadan juga keistimewaannya luar biasa, yang tidak bawakan oleh atau disebutkan dalam beberapa dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga. Allah azza wa jalla menyebutkan wasyar'i wal watar. Ya, dan demi yang genap dan yang ganjil. Ayat wa bi kulli syar'in wa fardin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan segala yang genap dan yang ganjil. Ya. Yang mana barakallahu fiikum, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan di sini bersumpah dengan makhluknya itu dalam keadaan di sana ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya, terkadang kadang kita mengetahuinya. Kemudian dalam ayat yang keempat atau yang kelima, akal keempat, walaili layasan, dan demi malam apabila telah berjalan, ya, telah berlalu. Ayat wabillahi idza yasri bidunani. Allah bersumpah dengan menyebut waktu malam apabila sudah berlalu kegelapannya. Setelah itu pada ayat yang kelima Allah menyebutkan dengan bentuk pertanyaan, hal fi dzalika qasamun lilhijr. Ya. Apakah pada yang demikian itu semua terdapat sumpah? Ya, bagi orang-orang yang berakal, kita diperintahkan untuk memikirkan tentang apa yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dari sumpah-sumpah tersebut. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang hendak Allah sampaikan berupa perkara yang sangat penting setelah ini. Alaysa fi al-aqsamil madhkurati makna'un lil-aqlin. Bukankah di dalam sumpah-sumpah yang disebutkan tadi itu sudah memuaskan bagi orang-orang yang berakal untuk memahami apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang begitu penting. Yaitu pada ayat yang ke-8, ayat ke-7, atau yang ke-6, apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bukankah engkau telah melihat bagaimana Rabbmu telah memperlakukan kaum Ad? Iroma dzatil imad, yaitu penduduk kabilah Irom yang memiliki tiang-tiang. Ai alam tara ayyuhar rasul kaifa fa'ala rabbuka biqaumi 'ad. Wahai Rasul, bukankah engkau sudah melihat bagaimana yang Allah lakukan terhadap kaum An, qabilatu Iram, satu kabilah di negeri Iram, zatul quwwati al-abniyati, yang memiliki kekuatan dan bangunan-bangunan, al-marfu'ati al-a'midati, bangunan yang sangat-sangat tinggi-tinggi dan juga ditopang dengan tiang-tiang. Ya, dikatakan kaum An allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah ada bangunan seperti itu di negeri ini. Lam yukhlaq mithluha fil bilad fi idhamil ajsad wa quwwatil ba's. Tidak pernah ada tercipta Ya. Orang-orang yang semisal itu dari kaum Ad, dari segi jasadnya mereka yang begitu besar. Demikian juga kekuatan fisik-fisik mereka. Ya. Fisik-fisiknya kaum Ad itu begitu kuatnya, enggak pernah ada manusia seperti itu. Ya, sampai mereka dalam keadaan membuat bangunan-bangunan, gedung-gedung dari bebatuan yang begitu tinggi. Ya, dengan tiang-tiangnya yang tidak pernah Allah Azza wa Jalla menciptakan seperti mereka-mereka ini. Ya, tapi ternyata mereka kemudian Allah binasakan. Allah binasakan. Ya, disebabkan karena kekufuran mereka, disebabkan karena ya penentangan mereka terhadap Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Demikian juga ya wa Samud alladziina jabu shakra billah. Ya, demikian juga kaum Samud yang mana mereka itu dalam keadaan memotong bebatuan-bebatuan di lembah. Ya. Bebatuan-bebatuan yang begitu besar dipotong-potong, setelah itu dibikinkan rumah buat mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Ya. Itu pun mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, kaum Samud. Ketika mereka bermaksiat kepada Nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, Allah binasakan mereka. Ya. Wa kaifa fa'ala bi Samud qaumun salihun. Bagaimana Allah memperlakukan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam? Alladzina qata'u shakhra bil wadi wattakhadhu minhu buyutan. Yang mana mereka memotong-motong bebatuan-bebatuan yang begitu besar di lembah. Ya, kalau kaum Ad di gunung-gunung, di lereng-lereng gunung dibikin rumah-rumah yang begitu megah. Buyutan farihin. Rumah-rumah mewah di pegunungan, lereng-lereng gunung jadi tempat-tempat tinggal. Kalau kaum Samud di lembah-lembah ada batu-batu yang begitu besar dipotong-potong dibikinkan rumah. Ya, mereka begitu kuatnya fisik-fisik mereka. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fir'auna dzil autad. Demikian juga Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Fir'aun yang sangat-sangat terkenal di dalam sejarah. Yang mana mereka memiliki apa? Bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Pasak-pasak bangunan-bangunan Fir'aun seperti gedung pencakar langit. Ya, sebegitu megahnya. Wa kaifa fa'ala Fir'aun? Ya, manakah besar? Bagaimana Allah Azza wa Jalla ya melakukan bi Fir'aun terhadap Fir'aun, raja Mesir? Sahibul junud alladhi sabatul mulkahu wa qawahu lahu amra. Fir'aun yang memiliki pasukan yang begitu besar. Ya, memiliki pasukan yang begitu besar. Dalam keadaan apa? Mengokohkan kerajaan Fir'aun tersebut dan memperkuat kekuasaan Fir'aun tersebut. Ya, itu dalam keadaan apa? Ternyata tiga kaum yang disebutkan ini semuanya binasa. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan bala tentaranya yang memiliki kerajaan yang begitu besarnya, semuanya Allah Azza wa Jalla binasakan dalam sekejap. Ya, ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah. Apa sebabnya mereka dibinasakan? Sebabnya karena kekufuran mereka, kafirnya mereka terhadap ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika disebutkan sini fa'aktsaru fiha al-fasad, ketika mereka memperbanyak di ya dunia ini dengan berbagai macam kerusakan. Afan alladzina taghaw fil bilad, mereka telah berbuat melampaui batas, berbuat kufur di negeri tersebut. Fa'aktsaru fiha al-fasad, dan mereka berbuat banyak kerusakan di muka bumi. Haula'i alladzina istabaddu wallahu fi biladillah. Tiga kaum tadi, mereka semuanya telah berbuat kerusakan, berbuat kezaliman di negeri milik Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsaru fiha bidzulmihim al-fasad, dan mereka berbuat banyak sekali dengan kezaliman-kezaliman ya, berbuat kerusakan-kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menumpahkan, menimpahkan kepada mereka ya, sawta 'adzab, azab yang begitu pedih. Ya, fasabba 'alaihim rabbuka 'adzaban syadidan. Allah Azza wa Jalla menimpahkan kepada mereka ya, azab yang sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Ya. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihil sarsarin 'adiyah. Adapun kaum Samud, maka Allah binasakan dengan suara semacam halilintar yang begitu dahsyat. Yang dengan suara tersebut mereka semuanya mati. Yang bersembunyi di dalam rumah-rumah mewah mereka mati semuanya. Ya. Wa amma 'adun fa uhliku birihil sarsarin 'adiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka dibinasakan dengan angin yang begitu kencang. Ya, angin seperti badai yang begitu kencang sampai ya membuat mereka semuanya mati semuanya. Ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah kalian lihat mereka masih ada sisa? Pertanyaan dari Allah, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah kalian lihat mereka masih ada sisa? Enggak ada. Habis, mati semuanya. Allah binasakan ya dalam sekejap. Padahal mereka orang-orang yang fisiknya sangat kuat. Orang-orang yang kekuatan badannya luar biasa. Akan tapi karena sebab kekufurannya, Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ya. Di surat ini Allah bersumpah beberapa kali. Ya. Dalam keadaan menyebutkan sumpah tersebut ingin menandaskan bahwasannya dulu ada kaum-kaum yang lebih hebat dari kalian. Ada kaum-kaum yang lebih kuat fisiknya daripada kalian. Ada kaum-kaum terdahulu yang lebih hebat kerajaannya daripada kalian. Tapi Allah binasakan. Ya, Allah binasakan agar kita semuanya mengambil pelajaran. Kita semuanya, ya, kaum yang lebih lemah daripada kaum Ad, kaum Samud. Ya, kerajaan kita enggak sehebat Fir'aun dan bala tentara. Ya subhanallah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang agar kita bisa diselamatkan dari apa-apa yang sudah pernah menimpa umat-umat terdahulu dari kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus di 10 terakhir Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita semuanya. Kembali yang sholat dalam diri kita akan datang. Subhanallahumma rabbana bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.